الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita telah menyelesaikan bab tentang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, tetapi masih ada kaitan pada bab sebelumnya. Kata beliau rahimahullahu taala, babu la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighairillah. Kata beliau rahimahullah, bab tidak boleh menyembelih untuk Allah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih untuk selain Allah. Jadi tidak boleh menyembelih untuk Allah, tetapi di tempat yang mana di situ dilakukan sembelihan untuk selain Allah. Paham maksudnya ya? Ya, kalau bab sebelumnya tidak boleh menyembelih untuk Allah dimanapun tempatnya, walaupun di masjid, walaupun di naam, di pondok pesantren, kapan sembelihannya untuk selain Allah haram dan syirik. Ini sekarang menyembelihnya untuk Allah, untuk Allah. Tetapi disembeli di tempat yang mana di tempat itu dilakukan sembelihan untuk selain Allah. Paham ya maksudnya? Baik. Ada tempat misalnya ya, taruhlah misalnya lapangan. Di lapangan itu sering dilakukan ritual-ritual sembelihan untuk selain Allah. Maka seseorang tidak boleh menyembelih di lapangan itu walaupun untuk Allah. Haram hukumnya. Paham ya? Itu maksudnya. Baik. Dan ikhwani fi din a'azzakumullah, pada bab ini penulis menyebutkan la yuzbahu lillah bi dengan huruf ba. La yuzbahu lillah, tidak diperbolehkan menyembelih untuk Allah bi dengan huruf ba. Ya, memakai huruf ba di tempat yang mana di tempat itu juga dilakukan sembelihan untuk selain Allah. Nah, muallif di sini penulis menyebutkan dengan huruf ba. Ya. Huruf ba itu bisa bermakna fi, bisa bermakna al-mujawarah. Jadi ba itu bisa bermakna fi, apa itu fi? Di tempat itu. Di tempatnya langsung itu fi. Kalau ba al-mujawarah artinya berdekatan dengan tempat itu. Itu namanya mujawarah. Ya, sehingga makna bab ini adalah tidak boleh seseorang menyembelih untuk Allah di tempat yang di situ ada ritual sembelihan selain Allah, atau menyembelihnya bukan di tempat itu tapi berdekatan. Paham? Bisa dipaham? Jadi ada dua di sini yang terlarang. Yang pertama apa? Menyembelih di tempat itu. Di tempat yang dilaksanakan di situ sembelihan selain Allah. Juga tidak boleh melakukan sembelihan untuk Allah berdekatan dengan tempat itu. Bukan di tempat itu, tapi berdekatan. Paham? Nah, itu makna bab yang disebutkan oleh penulis. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya? Nah, sekarang apa hukumnya? Ya, antum membawa kambing untuk disembelih. Di mana disembelih? Di sana misalnya. Di kuburan Syekh Yusuf, antum bawa ke sana, antum sembelih di situ. Di kuburan itu. Tapi niatnya untuk Allah. Boleh tidak? Tidak boleh. Atau antum bawa ke sana, bukan di kuburannya, tetapi dekat-dekat situ. Dekat situ antum sembelih. Boleh tidak? Tidak boleh. Tapi harus jauh-jauh dari situ, kalau mau sembelih. Jangan berdekatan di situ. Dibangin? Baik. Ikhwani fillah azzakumullah. Apa hukumnya? Ya. Al-Syeikh Shalih Al-Syeikh mengatakan wa hukmuhu annahu muharram. Hukumnya adalah haram. Wa wasilatun min wasail asy-syirk. Dan dia adalah sarana dari sarana-sarana yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Jadi bukan syirik. Sebab dia menyembelih untuk Allah. Bukan syirik ya, sebab dia menyembelihnya untuk Allah. Hanya saja ketika dia sembelih di tempat yang dilakukan kesyirikan, maka dia haram dan itu bisa menantar kepada kesyirikan. Itu bisa menantar kepada kesyirikan. Paham judulnya bab ya? Bisa dipaham ya? Baik. Jadi pembahasan kita di sini bukan menyembelih untuk Allah, selain Allah, tapi untuk Allah, tetapi dilakukan di tempat-tempat kesyirikan atau berdekatan di tempat kesyirikan, itu tidak boleh dan hukumnya haram, kata Al-Syeikh Shalih Al-Syeikh. Baik. Kemudian Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan kenapa tidak boleh, kenapa haram. Kata beliau, لأن الذبح في هذا المكان وإن كان لله عز وجل فإنه وسيلة إلى الشرك. Karena kata beliau, menyembelih di tempat ini, tempat yang ada syiriknya, walaupun dia untuk Allah, maka itu bisa mengantar kepada kesyirikan nanti. Itu bisa mengantarkan nanti kepada kesyirikan. Itu yang pertama alasannya. Wa kadzalika fi dzabhi fi hadzal makan ta'dhimun lahu. Demikian pula menyembelih di tempat yang ada kesyirikannya itu, walaupun itu Allah, itu ya bisa menjadi bentuk pengagungan kepada tempat itu. Walaupun kita tidak bermaksud ya, tapi orang memandang, orang melihat bahwa kelihatannya pengagungan kepada tempat itu. Apalagi misalnya kalau orang-orang yang berjenggot misalnya dilihat di situ, ustaz. Maka orang akan mengira itu pengagungan terhadap tempat itu. Wa mujabahatan lil musyrikin, yang ketiga itu bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang musyrik. Ya, walaupun kita tidak menyiapkan untuk selain Allah ya, tetapi ketika kita melakukan di situ, maka dia bentuk tasyabbuh kepada orang musyrik. Baik, ada tiga alasan beliau. Pertama, mengantar kepada kesyirikan, wasilah jalan menuju kesyirikan. Yang kedua, itu ada pengagungan terhadap tempat. Yang ketiga, bentuk tasyabbuh kepada orang musyrik. Ya, ada tiga alasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya, baik. Baik. Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala memberi tambahan satu. Ada tambahan dari Syekh Ibn Uthaymin. Kata beliau, ketika dilakukan di tempat itu, di tempat yang seperti itu, kata Syekh, rubbama adkhala asy-syaitanu fi qalbika niyatan sayyi'ah. Boleh jadi, ya, boleh jadi akhirnya syaitan memasukkan ke dalam hati kamu niat-niat yang jelek. Fayaqtidu, maka akhirnya dia pun meyakini anna dzabha fi hadzal makan afdal. Maka akhirnya dia pun meyakini bahwa menyembeli di tempat ini lebih afdal. Bisa jadi kalau orang awam ya, orang awam misalnya tidak belajar agama, dia untuk Allah disembeli di kuburan. Ternyata setelah disembelih di kuburan ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi, permainan setan. Akhirnya setan memasukkan dalam hatinya sesuatu niat-niat yang jelek. Akhirnya dia pun meyakini bahwa menyembelih di tempat itu lebih afdal daripada yang lain. Terus-menerus lagi. Dipahami? Baik. Nah, ikhwani fillah wal akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian Syekh membawakan dalil. Dalil tentang tidak bolehnya. Dalil dari Al-Qur'an dan dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa qaulullahi taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا تكن فيه أبدا. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, jangan kamu sekali-kali salat di masjid itu selama-lamanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, wahai Muhammad, لا تكن فيه أبدا. Jangan kamu salat di masjid itu selama-lamanya. Ya, walaupun untuk Allah salatmu, tapi kalau untuk di masjid itu jangan. Tidak boleh kamu salat di situ selama-lamanya. Walaupun salatmu untuk Allah. Ya. Jadi diri ya, hanya saja ini pada salat ini. Ya. Baik, berarti jangan kamu menyembeli di tempat itu selama-lamanya kalau di situ ada sembelihan selain Allah. Hanya saja ayat ini berbicara tentang sholat. Tetapi di dalam sholat di masjid yang di situ ada sesuatu yang berbahaya. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, masjid yang dimaksud di sini masjid yang mana yang dilarang oleh Nabi sholat di situ? Ya. Baik. Ikhwani fi din azakumullah, ayat ini ya, ada ayat sebelumnya tapi beliau memotong. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun. Setelah itu la takun fihi abada. Ya, jangan kamu sholat di masjid itu selama-lamanya. Masjid yang dimaksud di sini masjid apa? Disebutkan pada ayat sebelumnya, walladzina ittakhadhu masjidan dirara, dan orang-orang yang menjadikan atau membangun masjid dirah. Membangun masjid dirah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini masjid apa? Yang dilarang oleh Rasulullah, yang dilarang oleh Allah agar Nabi sholat di situ adalah masjid dirah. Baik. Apa itu masjid dirah? Dan yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Masjid dirah itu, ikhwan sekalian, ya, kata Syekh Ibn Utsaimin, adalah masjid, belum menjelaskan. Masjid dirah itu adalah masjid, ya, bunya ala niyatin fasidah. Masjid yang dibangun dengan niat yang rusak. Itu masjid dirah. Masjid yang dibangun dengan niat yang rusak. Ya, niatnya tidak baik membangunnya. Baik. Yang mana yang dimaksud? Seperti apa gambarannya masjid yang niatnya rusak? Ya, seperti ayat ini. Ya. Ayat ini, ikhwah kalian, itu turun berkaitan dengan seseorang yang dialah menjadi cikal bakal dibangunnya masjid di Rom itu. Ya. Seorang yang bernama Abu Amir. Namanya Abu Amir, bukan Pak Abdul. Namanya Abu Amir. Ya. Abu Amir ini, kata Syekh Al-Fauzan, dia itu dulu sebelum menjadi rusak, dia suka membaca kitab-kitab jahiliyah. Ya. Apa? Suka membaca kitab-kitab orang dulu, tapi masih zaman jahiliyah ini ya. Dia suka membaca kitab-kitab orang soleh, tapi masih zaman jahiliyah. Ini Abu Amir. Wa ta'abbada hatta qara yuqala lahu. Dan akhirnya pengaruh dia membaca buku-buku itu, dia menjadi ahli ibadah. Dia menjadi ahli ibadah. Ini Abu Amir. Sampai kemudian orang mengatakan Abu Amir Ar-Rahib. Sampai orang menggelari dia Abu Amir Ar-Rahib. Apa itu Ar-Rahib? Ahli ibadah. Itu gelar untuk orang-orang pendeta. Orang dulu rahib, pendeta ahli ibadah. Ya. Wa yu'adzibuhu an-nasu. Dan pada saat itu manusia sangat memuliakan Abu Amir ini, sebab ahli ibadah, diagungkan oleh manusia, ya, karena nampak sekali solehnya. Falamma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, ya, berhijrah ke Madinah, hasadahu wa kafarahu, muncullah benci hasad pada Abu Amir. Datang hasadnya kepada Rasulullah. Sebab ketika Rasulullah berhijrah, apa yang terjadi? Manusia sangat memuliakan Rasulullah, yang sebelumnya mereka memuliakan Abu Amir. Ketika Rasulullah datang, ternyata mereka lebih memuliakan Rasulullah. Di sinilah muncul hasad. Hati-hati. Dan inilah yang merusak Abu Amir ini. Asal ini. Awalnya ahli ibadah, dimuliakan oleh manusia. Tapi ketika ada orang yang lebih unggul daripada dia, lebih istimewa daripada dia, muncul hasad. Dan akhirnya dia mengingkari Nabi Muhammad, kufur kepada Rasulullah. Bayangkan, dari hasad akhirnya menjadi kafir. Hati-hati. Baik. Wa abghadha ar-rasul. Dan dia sangat membenci Rasulullah pada saat itu. وَسَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِأَبِي عَامِرٍ الْفَاقِقِ. Maka akhirnya Nabi menamakan Abu Amir dengan Abu Amir al-Faqih. Yang tadinya orang memanggil dia apa? Abu Amir al-Rahim. Abu Amir ahli ibadah, akhirnya karena kebenciannya kepada Nabi, Nabi memanggil dia Abu Amir al-Faqih. Orang Faqih. Ya. Tumla zahaba hadal kafir lasyar. Maka Abu Amir ini yang tadi jadi Madinah pergi ke Syam. Tidak tahan dengan hasadnya itu. Orang kalau hasad itu kadang tidak sabar, tidak bisa menahan sakit hatinya. Akhirnya pergi ke Syam, Palestina. Meninggalkan Madinah. Sampai di Syam, yu'allibun nasara ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun memanas-manasi pendeta di sana. Ya, dikumpuli para pendeta di Syam agar benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wakatada wa huwa fi Syam, kemudian di Syam Abu Amir ini mengirim surat ila jama'atin minal munafiqina fil Madinah, menulis surat kepada penduduk Madinah, tetapi mereka orang munafik. Abu Amir tahu dia orang munafik di Madinah. Itu yang dikirim surat. Oleh siapa? Oleh Abu Amir. Apa isi suratnya? Isi suratnya Abu Amir mengatakan, "Ani bnu lana makanan min ajli an najtami'a fihi wa natashawar." Kalian orang munafik, kami sekarang ya sama pendeta-pendeta di Syam minta kepada kalian buatkan kali tempat di Madinah untuk kita berkumpul bermusyawarah bersama. Ya, jadi yang mau diajak berkumpul dan bermusyawarah orang munafik ini, bisa dibayangkan apa kira-kira nanti kerusakannya. Buatkan kali tempat supaya kita bisa berkumpul dan bermusyawarah. Ya. Nah. Maka apa yang mereka buat? Ya, ini tempat untuk membuat makar ini. Tempat ini. Maka tentunya mereka agar tidak ketahuan mereka akan melakukan perkumpulan di situ membuat makar, maka mereka membuat tempat itu bentuk masjid. Masjid yang mereka buat. Masjid yang mereka buat. Ya. Di mana dibuat masjid itu? Di Madinah, dekat Masjid Quba. Di Madinah ada masjid juga kan? Namanya Masjid Quba, dan itu masjid yang pertama kali dan dibuat sebelum Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba. Maka ini Abu Amir ini mengatakan, buatkan untuk kita tempat bermusyawarah, tapi jangan nampak seperti tempat berkumpul betul, tidak, tapi buat masjid. Buat masjid. Ya. Kemudian mereka memberi alasan. Mereka memberi alasan. Ya. Apa kata mereka? Katakan kepada orang-orang Madinah, badainahu min ajli dha'if wal narid wal lailatil mutira wal lailatil syafiyah. Kami buat masjid ini kami peruntukkan untuk orang-orang yang lemah yang tidak bisa jauh-jauh ke masjid. Kan ada orang yang tidak bisa ke masjid Quba. Jadi kita buat di sini untuk orang-orang dekat yang lemah-lemah itu, orang-orang tua. Demikian pula ketika di malam yang gelap ada orang yang tidak bisa ke masjid Quba, di sini saja dekat-dekat. Kalau malam yang gelap atau malam malam dini tidak bisa jauh-jauh jalan. Ya, itu alasan. Bakalan seperti ini. Paham ya? Baik. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah tadi, walladzina ta'allu masjidan dirara wa kufra wa tafriqa, kata Allah. Mereka membangun masjid dirar. Untuk apa? Untuk memecah belah. Wa tafriqa bainal mu'minin, untuk memecah belah orang-orang beriman. Wa irsadan liman harada Allah wa rasulahu min qabl. dan tujuannya apa? Untuk irfah, untuk menanti datangnya orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya. Jadi mereka buatnya kumpul. Siapa-siapa musuh Allah dan Rasulnya, sini kumpulnya, sini kumpulnya, sini. Tapi dibuat masjid ya, supaya tidak nampak. Ya, dan apa kata mereka? Mereka bersumpah. Wala yahlifunna, mereka pun bersumpah kata Allah, in aradna illa al-husna, kami membuat masjid ini tidak ada lain kecuali kebaikan. Itu tadi alasannya, untuk anak-anak kecil, untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang yang tidak bisa jauh-jauh, itu alasannya. Maksud apa? Ya. Kemudian setelah selesai ke masjid, wa talabu minar rasul ay yusalli fihi. Mereka minta kepada Nabi agar Nabi sholat di situ. Nabi tidak tahu. Ya, yang Nabi dengar bahwa tujuan mereka bagus tadi dan Nabi mendukung. Ya, Nabi tidak tahu apa maksud mereka kan? Sebab Nabi tidak tahu, tidak mengetahui perkara gaib. Ya, Nabi melihat bahwa tujuannya bagus, tujuannya bagus. Apalagi masjid yang dibangun. Nabi tidak tahu bahwa mereka ingin membangun untuk makar. Iya. Maka mereka minta kepada Rasulullah agar Rasulullah sholat di masjid itu. Yuriduna min hadza at-tadhiyah wal khadi'ah. Mereka berbuat seperti itu untuk menutupi makar mereka dan menipu kaum muslimin. Supaya orang tidak curiga kan? Supaya orang tidak curiga. Sebab yang kami panggil Rasulullah sholat di sini. Iya. Itu makar mereka. Fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka meminta kepada Rasulullah untuk sholat di masjidnya, maka Nabi berjanji, iya, saya akan datang sholat. Nabi tidak tahu apa makar mereka. Nabi berjanji, saya akan sholat di situ. Waqala, Nabi berkata, inna ala safarin ila ghazwati Tabuk. Sekarang ini kata Nabi, sekarang ini kami sedang safar ingin pergi perang Tabuk. Kami mau perang Tabuk sekarang. Ya, kami akan melakukan peperangan namanya perang Tabuk. Ya, insyaallah kata Rasulullah, insyaallah idza rajahna nusalli fihi. Kalau kami sudah balik dari perang, kami akan singgah sholat di sini. Itu kata Nabi. Nabi tidak tahu makar mereka. Ya. Baik. Falamma raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Tabuk, maka ketika Nabi telah selesai dari perang Tabuk dan kembali, wa lam yabqa 'ala al-wusulihi illa al-Madinah, wa lam yabqa 'ala wusulihi ila al-Madinah illa lailah aw lailatan, dan sudah mau sampai di Madinah, di Madinah kan tempatnya, sudah mau sampai di Madinah tinggal satu malam sampai. Tinggal satu malam sampai. Atau wahyu sama, maka datanglah wahyu dari langit. Datang wahyu dari langit memberitahukan makar mereka. Maka turunlah ayat ini. La takun fihi abada. Jangan kamu sholat di masjid itu wahai Muhammad selama-lamanya. Jangan. Langsung diberitahu. Itu mereka berbuat makar. Itu orang-orang munafik yang membangun. Tujuannya apa? Hah? Tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin dan membuat makar dan budaya untuk memerangi Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, la takum fihi abada. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Kata Rasul, kata Allah, maka sungguh masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan, di situlah lebih berhak untuk kamu sholat. Masjid apa yang dimaksud? Masjid Quba. Di situlah, ya, maka sungguh masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan. Kalau ini di atas kekafiran, di atas kerusakan. Kalau masjid Quba dia dibangun di atas ketakwaan, kata Allah, di situ lalu diberhak untuk kamu sholat. Jangan sekali-kali selama-lamanya kamu sholat di masjid itu. Ya, maka Nabi diarahkan untuk sholat di masjid Quba kalau sudah sampai. Jangan di sini. Baik. Dan ya, antum tahu keutamaan sholat di masjid Quba ya? Apa keutamaannya sholat di masjid Quba? Masjid Quba. Man tatahara fi baitihi, kata Rasulullah, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian sholat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti pahala ka'ajri umrah, seperti pahala umrah. Sholat di Masjid Quba seperti pahala pahala umrah. Sekali sholat seperti umrah sekali. Baik, ikhwana fi din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Inilah masjid yang dimaksud masjid dirar. Ya, jadi masjid dirar itu apa? Masjid yang dibangun di atas niat yang rusak. Apa niat yang rusak tadi? Seperti orang-orang Nabi tadi, untuk memecah belah, untuk menyaingi Masjid Quba agar orang tidak kesana, kesini saja, dan untuk membuat makam. Itulah masjid dirar. Ya, itulah yang dimaksud dengan masjid dirar. Dan tidak boleh sholat di situ. Tidak boleh sholat di masjid dirar. Baik. Dan Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan juga, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan juga, kata Al-Imam Al-Qurtubi, qala ulama'una, berkata ulama kita, wa kullu masjidin buni ala dirar, setiap masjid yang dibangun di atas dirar, maksudnya dibangun untuk membahayakan kaum muslimin, ya, aw riya'in wa sum'ah, atau dibangun di atas niat riya, dibangun di atas niat riya dan sum'ah, fahuwa fi hukmi masjid dirar, maka sama hukumnya seperti masjid dirar. La tajuzu sholatu fi, tidak boleh sholat di situ. Ya, ada masjid dibangun di atas riya, maka itu kata Al-Imam Al-Qurtubi menukilkan dari para ulama, itu hukumnya sama seperti masjid dirar, tidak boleh sholat di situ. Baik. Tapi yang paling terpenting dari kita pahami, masjid dirar itu apa? Untuk memecah belah kaum muslimin. Ada niat untuk memecah belah. Ya. Antum kiaskan saja, ada masjid, kenapa dibangun? Untuk apa? Tujuannya apa? Kadang-kadang berkelahi. Berkelahi, tidak setuju dia dengan itu, maka dia bangun untuk apa? Supaya dari kesini semua, tidak ada kesana. Atau ingin memusuhi Islam, atau untuk memusuhi dakwah, atau yang lainnya. Hati-hati di masjid. Tapi jangan juga bergampangan. Ya, kadang ada ikhwan begitu mudahnya mengatakan masjid dirar, tidak mau sholat. Padahal itu masjid dipakai taklim sunnah. Tidak mau sholat begitu. Kenapa? Alasannya masjid dirar. Pahami dengan baik. Apa itu masjid dirar? Apa tadi masjid dirar? Masjid yang dibangun di atas niat dan rusak. Kadang-kadang hanya berselisih saja, perselisihan pribadi, akhirnya apa? Itu masjid dirar, jangan sholat di situ. Padahal apa? Tiap hari, tiap malam diadakan taklim sunnah. Kenapa dikatakan masjid dirar? Ya, ini hati-hati. Ya, hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Sebab kalau kita mengatakan masjid dirar, itu artinya menghalangi manusia jalan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari kebaikan. Ya. Baik. Maka apa kesesuaian ayat dengan bab ini? Jelas ya? Jelas. Ya, jadi kata Syekh Shalal Al-Fauzan, fadalla hadza, maka ayat ini menunjukkan bahwa ya, tidak boleh sholat di masjid atau di tempat yang disiapkan untuk maksiat. Maka seperti itu pula tidak boleh menyembeli di tempat kalau di situ disiapkan untuk apa? Untuk maksiat juga. Sama ya? Hanya saja bedanya ini sholat dan tempatnya masjid. Kalau yang satunya menyembeli, tempatnya tempat penyembelihan kesyirikan, maka dua-duanya tidak boleh. Berani? Baik. Baik, azan dulu. ikhwani wal akhawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi nampak jelas tadi dari ayat tidak bolehnya seseorang untuk sholat di masjid dirar, ya, maka dari situlah Syekh mengambil dalil bahwa di tempat yang di situ ada kesyirikan maka tidak boleh melakukan sembelihan di situ walaupun niatnya untuk Allah, sebagaimana tidak boleh sholat di masjid yang ada ya niat-niat yang jelek walaupun sholatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ya, dalil dari sunnah ini dalilnya lebih jelas lagi sebab berkaitan dengan bab. Ya. An Sabit bin Dhahhak qala, dari Sabit bin Dhahhak beliau berkata, Sabit bin Dhahhak sahabat yang ikut dalam bai'at Ridwan. Beliau ikut dalam bai'at di bawah pohon itu, dan termasuk sahabat ikut berbai'at di bawah pohon. Baik. Beliau berkata, nazara rajulun ayyan hara ibilan bibwana. Nazara rajulun ayyan hara ibilan bibwana. Ada seorang laki-laki bernadar. Apa nadarnya? Dia ingin menyembeli seekor unta di mana? Di buana. Tempat yang namanya buana. Ya. Baik. Laki-laki ini yang bernazar ini, ikhwan dan akhwat sekalian, itu diterangkan dalam riwayat yang lain bahwa dia bernazar karena baru saja dikaruniai putra. Jadi sudah lama tidak punya anak, maka dia bernazar. Nanti kalau saya punya anak, maka saya akan menyembeli untuk Allah di tempat yang namanya buana. Saya akan ke sana sembeli untuk Allah. Ya. Baik. Buana itu tempat antara Mekah dengan Madinah ya. Dia terletak antara Mekah dengan Madinah. Ya. Baik. Kemudian ternyata orang ini yang bernazar ini betul-betul dikaruniai putra, dikaruniai anak. Berarti dia harus menunaikan nazarnya. Ya, hanya saja dia ragu-ragu. Bagaimana ini? Boleh atau tidak? Boleh tidak saya sembelih di sana buana itu? Maka fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun datang kepada Rasulullah bertanya. Ya, ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada sesuatu masalah yang kita tidak pahami ilmunya, maka kita bertanya kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Jangan bertanya kepada orang yang nampak soleh, nampak ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Jangan bertanya, itu merusak saja. Maka sahabat di sini datang kepada Rasulullah bertanya, menanyakan, ya Rasulullah, saya bernazar menyembelih seekor unta di tempat namanya buana. Ketika Nabi mendengarkan itu, faqala, maka Nabi bertanya, hal kana fiha wasan min awsanil jahiliyyah yu'bad? Apakah di tempat itu ada wasan, ada apa namanya? Apakah di situ ada wasan, ada berhala? Ya, dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah di tempat itu. Ditanya oleh Nabi, apakah ada? Qalu, maka semua sahabat serentak menjawab, lah tidak ada. Tidak ada di situ berhala. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di situ ada perayaan. Dari perayaan-perayaan jahiliyah yang biasa dirayakan di situ, di tempat itu, ada di situ tempat itu, maka mereka menjawab, la, tidak ada. Tidak ada. Ya. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Awfi bi nadri." Kalau begitu lakukan nazar. Silakan. Kalau begitu sembelihlah di situ untuk Allah. Iya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan? Hah? Ketika dipastikan tempat itu bersih dari kesyirikan. Makanya Nabi tanya, kenapa Nabi bertanya? Kenapa Nabi tanya? Sebab mencurigakan. Kan begitu. Mencurigakan juga penanya ini. Apa yang mencurigakan? Kok dia bernazar di tempat buana? Kok dia mengkhususkan tempat itu ya? Maka wajar kalau Nabi bertanya ulang. Ya, dan pertanyaan Nabi itu adalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Biasanya kalau ada tempat, di situ ada berhala, di situ ada sembelihan, di situ ada sesajian dan seterusnya. Dan biasanya kalau tempat, di situ dirayakan hari-hari jahiliyah. Maka Nabi tanya, di buana itu ada enggak di situ? Ya, berhala yang disembah, tidak ada. Ada enggak di situ perayaan? Tidak ada. Maka setelah dinyatakan bersih, apa kata Nabi? Kalau begitu, awfi bi nadri. Silahkan lakukan nazar di situ. Kalau seandainya ada, coba kalau seandainya ada di situ. Kalau jawabannya ada, apa kira-kira jawaban Rasulullah? Jangan, pasti begitu. Ya, maka dari sinilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam bab tidak boleh melakukan sembelihan di tempat yang di situ ada ritual-ritual kesyirikan, di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah, walaupun niatnya untuk Allah. Orang bernazar tadi niatnya untuk siapa? Untuk Allah. Tapi ketika di tempat itu ada kesyirikan, maka tidak boleh. Maka ketika di tempat itu bersih dari kesyirikan, apa kata Rasulullah? Awfi bi nadri, laksanakan nazarmu. Lakukan nazarmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terangkan, fa inna la wafa'a li nadri fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh melakukan nazar, menunaikan nazar kalau itu bermaksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu adam, dan tidak boleh menunaikan nazar kalau itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia itu. Ya, ini syaratnya nazar. Sebutkan dalam hadis, ya kapan boleh bernazar, kapan boleh ditunaikan nazar kalau itu nazarnya bukan maksiat. Seperti tadi, kalau saya punya anak, saya akan sembeli untuk diberikan kepada tetangga misalnya. Ya. Saya kalau saya berhasil, saya akan mengundang orang makan sekian-sekian jumlahnya. Dan seterusnya, ini apa? Bukan maksiat. Ini boleh, bahkan wajib untuk ditunaikan. Ya. Demikian pula syaratnya, ketika bernazar harus nazar itu dia miliki. Dia mengatakan, kalau saya berhasil, kalau saya lulus, saya akan jual motornya Pak Adi. Atau saya akan sedekahkan motornya Pak Adi. Itu bukan miliknya, tidak boleh. Haram. Nazarnya nazar, maksiat namanya. Nazar yang dia tidak miliki. Atau misalnya masuk juga dalam hadis, dia miliki, tapi dia tidak mampu lakukan. Dia tidak mampu lakukan. Maka ini tidak wajib untuk ditunaikan nazar itu. Misalnya dia mengatakan, kalau saya, apa kira-kira contohnya. Dia tidak bisa lakukan. Apa contohnya? Dia tidak mampu lakukan. Itulah, apa saja yang tidak mampu lakukan. Apa contohnya, Ustaz? Kalau saya berhasil, saya akan tangkap seluruh burung-burung di udara. Dia mampu dia. Sesuatu dia tidak mampu. Saya bernazar akan menangkapkan istriku semua burung-burung di udara. Dia mampu dia kan? Nah, maka nazarnya tidak wajib ditunaikan. Kata Rasulullah, tunaikan nazarmu karena sesungguhnya tidak ada kewajiban menunaikan nazar kalau itu bermaksiat kepada Allah, dan juga kalau nazar itu sesuatu yang dia tidak miliki dan tidak mampu dia lakukan. Baik, rawahu Abu Daud wa isnaduhu ala syartihi ma. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan syaratnya ya sahih. Dan hadis ini sahih, ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Baik. Nah. Ya. Alhamdulillah selesai ya bab ini. Selesai bab ini. Jadi kesimpulannya bab ini adalah tidak diperbolehkan melakukan ibadah, ibadah apapun, termasuk menyembelih di tempat yang di situ ada ritual-ritual kesyirikan. Termasuk di situ ya, tidak boleh melakukan kalau berdekatan. Kalau berdekatan jaraknya, orang biasa menyembelih di kuburan itu, antum juga menyembelih bukan di kuburan, tapi dekat-dekat kuburan. Antum bawa ayamnya di situ di dekat kuburan di sana enak, ada pohon rindang. Padahal di situ biasa orang menyembelih sapi di situ, antum bawa ke situ itu tidak boleh. Tidak boleh, tapi bawalah di tempat-tempat yang jauh. Ya sebab apa? Sebab itu akan apa? Akan menimbulkan tasyabbuh terhadap orang-orang musyrikin dan yang lainnya yang telah kita sebutkan tadi dari kalam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Baik. Insyaallah taala kita akan masuk pada bab berikutnya nanti, bab tentang bernazar selain Allah. Ini khusus nazar ini. Ya, bab minasyirki an-nadru li ghairillah, termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah subhanahu wa taala. Baik. Ada satu kampung yang kecil, awalnya satu masjidnya, akan tetapi satu hari sekelompok ahlu bid'ah melakukan kegiatan bid'ahnya dan sebagian kelompok lagi melarang melakukan hal tersebut. Akhirnya mereka yang ahlu bid'ah tadi membangun sendiri masjid agar dia bebas melakukan kegiatan bid'ahnya di situ. Apakah ini termasuk masjid dirar? Ya. Ya kalau tujuannya ya seperti dalam ayat tadi, ya dia bangun untuk memecah belah, tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah, sengaja dia untuk memecah belah kaum muslimin, wa irsada, dan menanti orang-orang yang sejenisnya untuk datang ke masjid itu, maka itu batu. Ya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk supaya dia bebas mengamalkan bid'ahnya, maka tidak masuk. Tidak masuk, sebab dia kembali kepada niat. Apa tujuannya untuk membangun? Kalau tujuannya untuk menandingi itu masjid, dan untuk memecah belah kaum muslim supaya lari ke sini semua, tidak ada yang ke sana, orang awam, supaya lari ke sini, itu masjid dirar. Paham ya? Supaya orang awam lari ke sini, tidak ada yang ke sana. Kemudian apa lagi? Tujuannya untuk memecah belah dalam ayat tadi, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu, dan menanti orang yang sejenis dengan dia yang memusuhi misalnya sunnah untuk datang ke situ. Ya, dan melakukan di situ apa? Semacam ada apa di situ ya? Semacam ada musyawarah, ada pembicaraan yang arahannya untuk menentang sunnah, maka itu bisa masuk. Tapi kalau dia sekedar untuk aman dia melakukan bid'ahnya, tidak diganggu-gugat, tidak ada yang protes, maka itu bukan masjid dirar. Itu bukan masjid dirar, tapi itu masjid yang dibangun di atas kejelekan. Itu masjid, kata para ulama, dia dibangun di atas kejelekan. Semakna dengan gereja ya. Gereja. Ya, sahabat ada yang sholat di gereja. Ada yang pernah sholat di gereja. Paham ya? Baik. Itu beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas. Maka para ulama mengatakan, sepakat ulama bahwa orang yang sholat di gereja selama tidak ada gambar, tidak ada gambar dan tidak ada patung, maka sah sholatnya. Ya, para ulama menjelaskan kenapa bisa. Ya, karena mereka membangun gereja bukan untuk diroh, mereka untuk beribadah saja. Paham ya? Jadi mereka membangun gereja bukan untuk masjid diroh, bukan untuk tujuan diroh, bukan untuk apa namanya, tapi mereka semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah menurut sangkaan mereka ya. Maka dari situlah para ulama mengatakan, ya maka gereja ini tidak sama seperti masjid diroh, sehingga para sahabat tetap sholat di situ. Ya, tapi ini tentunya untuk zaman sekarang sulit ya, sebab para sahabat yang sholat di situ mereka sholat kalau tidak ada gambar dan patungnya, seperti Ibnu Abbas itu disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari ya. Baik. Tetapi untuk sekarang ini ya jadi fitnah tentunya. Kalau di zaman sahabat iya. Ya, di zaman sahabat iya, tapi kalau zaman sekarang ya berbeda, sebab zaman sekarang tidak ada gereja yang tidak ada patungnya dan gambar-gambarnya. Kalau Ibnu Abbas disebutkan dalam riwayat Bukhari itu sholat di Bi'ah. Sholat di Bi'ah itu tempat ibadahnya Yahudi. Ya, ada beberapa sahabat yang lain juga demikian. Ya, dan Imam Al-Qurtubi menyebutkan ada ijma' ulama sahnya sholat di situ selama tidak ada gambar dan patung. Ya, tentunya kita melihat kondisi ya. Kita melihat kondisi. Tapi tujuan saya tadi menyebutkan itu untuk melihat ya bahwa kalau dia tujuannya untuk bukan untuk diroh, bukan untuk memecah belah tadi, maka itu tidak termasuk mesti diroh. Seperti tadi gereja tadi ya disebutkan oleh Imam Qurtubi bahwa mereka membangunnya bukan untuk apa? Untuk diroh, tapi tujuannya untuk semata-mata beribadah saja. Baik, Allahu a'lam. Nah. Apakah masjid yang dibangun dengan niat ingin bebas melakukan maulid dan peringatan-peringatan hari-hari besar lainnya seperti Isra Mi'raj, hari Asyura dan lain-lain, termasuk juga Masjid Dirar? Baik. Ya, itu tadi gambarannya, kesimpulannya Masjid Dirar. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, masjid yang dibangun di atas niat yang rusak. Masjid yang dibangun di atas niat yang rusak. Niat yang rusak apa? Contohnya seperti ingin memecah belah, atau ingin memerangi kaum muslimin, atau ingin memerangi sunnah. Ya, tapi kalau seperti ini, dia membangun asalnya untuk ibadah kan? Hanya saja mereka melakukan kebid'ahan di situ. Maka ini tidak termasuk masjid dirar. Ini tidak termasuk masjid dirar kalau di situ dilakukan maulid atau yang lainnya. Baik, tidak termasuk. Baik. Ada seorang suami marah kepada istrinya karena melakukan kemungkaran yang bisa merusak nama baik keluarga. Akan tetapi istri tidak mau dilarang. Lalu suami berkata, kalau kamu tidak mau dilarang, lebih baik kita berpisah. Apa ini sudah jatuh talak padanya? Baik. Baik, ini bukan talak. Ya, sebab dia tidak mau talak. Ya, ini bukan talak ya. Bukan talak ini. Tapi ini ancaman. Baru mengancam, lebih baik. Kalau begitu lebih baik. Ya. Kecuali kalau dia mengatakan, kalau kamu tidak mau berhenti itu, kita berpisah. Saya berpisah dengan kamu, atau saya talak kamu. Ya. Baik, maka itu baru talak. Tapi kalau seperti itu bukan talak. Baik, baru memberi pandangan saja. Lebih baik kita berpisah kalau begitu. Baik. Jadi ini tidak termasuk talak sehingga tidak ada rujuk. Dan jika rujuk apa harus nikah lagi? Tidak. Ya, yang harus nikah lagi itu, nikah ulang, itu kalau talak tiga. Ya, kalau talak satu, talak dua, itu tidak perlu nikah ulang. Tidak perlu nikah ulang. Cukup dia menyatakan rujuk, ya, dan membuktikan dengan melakukan hubungan suami istri, maka itu dinyatakan rujuk. Tidak perlu nikah ulang. Kecuali kalau, apa namanya, kecuali kalau talaknya talak tiga, talak bait, talak kisah namanya, maka itu harus nikah, menikah ulang. Itu pun syaratnya apa? Ya, istrinya harus menikah dulu sama orang lain. Istrinya harus menikah dulu sama orang lain, kemudian pernah melakukan hubungan. Setelah itu diceraikan sama istri suami barunya, maka boleh kembali merujuk, tapi harus menikah ulang dengan mahar baru seperti biasa, seperti pernikahan ulang. Ya, baik. Atau misalnya hulu, itu yang harus nikah ulang. Ya, misalnya hulu, minta diceraikan sama suaminya, maka suaminya menghulu dia, ya, kemudian dia merujuk kembali kepada suaminya, maka itu harus nikah ulang. Paham ya? Baik. Allahu a'lam. Cukup ya. Ada pertanyaan berkaitan dengan masalah tadi? Mungkin ada yang perlu. Ya. Ya. Mengenai jarak artinya suami dari larangan untuk ya. Tapi tidak ada ketentuan dari diterangkan oleh para ulama, maka intinya sebenarnya adalah jangan sampai orang lain juga tertipu. Artinya jangan sampai orang lain melihat kita sehingga orang menyangka bahwa itu memang tempat bagus. Jadi intinya kita saja yang memperkirakan kira-kira di mana bagusnya sehingga aman dari fitnah. Ya, sebab yang dikhawatirkan oleh ulama ketika dia dekat jaraknya itu akan menimbulkan tajrid, menipu, artinya membuat tipuan kepada orang-orang awam tentunya ya. Baik, kemudian juga kalau kita dekat-dekat itu, ya nampak kita seperti mereka. Ketika orang melihat, nampak seperti mereka juga. Makanya kita tinggal perkirakan saja, kira-kira di mana tempatnya, sehingga dinyatakan aman dari fitnah. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Ya. Yeah. Bagaimana kalau ada pemerintahan juga? Ya. Iya. Nah, tidak masuk ria itu, tapi dia bisa masuk kepada asobia, bisa masuk ke dalam sistem hizbia. Tidak ria itu, tidak ria. Baik. Sebab ria itu urusan hati ya, susah ditebak. Ya, kalau seperti saya dia untuk organisasinya saja bukan ria itu, tapi dia masuk dalam hizbia. Ya, masuk dalam dia nanti. Sebab dia hanya ingin organisasinya saja dicantumkan. Baik. Tidak ada lagi? Ya. Kenapa? Ya. Tetangga yang kuburan di Yusuf. Ya, kalau misalnya tinggal kita lihat jarak dekatnya itu tadi patokannya kalau kira-kira aman. Kalau misalnya di rumahnya disembeli tidak ada masalah kalau di rumahnya ya, tapi kalau misalnya di pagar-pagarnya situ, nah itu bisa jadi fitnah. Tapi kalau dia di rumahnya, walaupun bertetangga tidak ada masalah. Sebab intinya sebenarnya bagaimana kita tidak nampak. Bagaimana tidak nampak pasang dengan mereka, ya? Bagaimana tidak nampak ada pengagungan terhadap tempat itu, dan bagaimana agar orang lain yang melihat tidak tertipu, itu saja intinya. Dipahami? Baik. Maka kalau di rumahnya misalnya, di bawah kolom rumahnya, walaupun dekat-dekat situ, tetangganya tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Sebab aman dari fitnah. Baik. Apalagi kalau antum dikenal sebagai orang yang komitmen dengan sunnah, tidak mungkin orang beranggapan lain kan? Baik. Ya. Enggak ada lagi? Jelas ya? Baik. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada?